وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأولا بادئ ذي بدء أحمد ربي سبحانه وتعالى صاحب الفضل وصاحب المنة وصاحب الكرم، أحمده حمدا يليق بجلاله، حمدا يوافي نعمه سبحانه وتعالى على أن يسر لي أن أزور هذا البلد الطيب بأهله الطيبين، وأن ألتقي بهم، وأن أتذاكر نحن وهم شيئا من كتاب الله وشيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pertama-tama kami ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha memberikan nikmat, Zat yang Maha terpuji. Dialah satu-satunya yang mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat bisa berjumpa dengan antum semua, nikmat bisa berkunjung di negeri ini, berjumpa dengan masyarakatnya yang mulia, dalam rangka untuk kita saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. أيها الأباء، أيها الإخوة، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بمتابعته في كل شيء، في أقواله وأفعاله وإقراره، في كل شيء جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وجعل سبحانه وتعالى هذه المتابعة علامة الإيمان الصادق، علامة الإيمان الصادق، وحذر سبحانه وتعالى من مخالفته، وحذر سبحانه وتعالى من الزيادة على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وذلك في آيات كثيرات في كتاب الله، وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيها الإخوة، قتوهلا bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu. Untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang beliau ucapkan, terkait dengan apa yang beliau amalkan, dan terkait dengan persetujuan-persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap sendi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan prinsip al-mutaba'ah, mengikuti junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai alamatul iman as-sadiq, sebagai tanda keimanan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sikap mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti atas keimanan seseorang yang sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari perbuatan menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan kita semua dari perbuatan menambah-nambah segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan permasalahan al-mutaba'ah, kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyebutkan peringatan dari sikap menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang banyak dari Al-Qur'anul Karim. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permasalahan ini dalam hadis-hadisnya yang mulia. Famin dzalik qawluhu subhanahu wa ta'ala قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المؤمنين إذا أرادوا محبة الله سبحانه وتعالى إذا أرادوا أن يفوزوا بمحبة الله فعليهم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن كنتم تحبون الله ماذا تريدون من الله؟ نريده سبحانه أن يحبنا، إذن فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن يحبك الله تبحث عن محبة الله، اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الآية. نعم. Di antara ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhbibkumullah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman jika menginginkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika ingin kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kecintaan yang sesungguhnya, yang dengannya seseorang akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kaum mukminin untuk mutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam, wajib mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, jika kalian benar-benar menyatakan cinta kepada Allah, yang dengannya Allah akan mencintai kalian, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية يحذر الله سبحانه وتعالى من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم يحذره من المخالفة. إياك أن تخالف. ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لها صورتان. الصورة الأولى بأن يعصيه، يترك واجبا أو يفعل محرما، هذه الصورة الأولى أن يعصيه صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يغير دينه فيزيد في الدين ويبتدع ويستحسن ويضيف أشياء جديدة ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. صورة ثانية أن يغير الدين بأن يزيد فيه أو ينقص منه. فالصورتان داخلتان في قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يخالفون أمره. ما هي العقوبة؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي فليحذروا من أن يقعوا في فتنة. الله أعلم، الفتنة هذه محتملة، حتى قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك. أي ربما يقع في الشرك عقوبة له بسبب مخالفته صلى الله عليه وسلم. نعم. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula adalah firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim: "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Allah Subhanahu wa taala menyatakan falyahdhar, hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah-Nya, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, untuk mereka tertimpa oleh fitnah atau mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini terkandung di dalamnya larangan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam tercakup dalam dua amalan. Yang pertama, menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam artian meninggalkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan, atau melakukan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam haramkan. Yang kedua, dari bentuk menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu merubah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan cara menambah apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan mengurangi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala: "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Kita lihat bahwa perbuatan menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisih syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan apa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang menyelisih beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam lanjutan ayat ini: an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-fitnah hiya syirik. Fitnah adalah kesyirikan. Dalam artian, ketika seseorang menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia terjatuh ke dalam kesyirikan dia sebagai akibat dari apa yang telah ia perbuat, yaitu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan yang menimpa seseorang terkadang sebagai hukuman, sebagai akibat karena seseorang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, wa in tuti'uhu tahtadu. Ay wa in tuti'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tahsul lakum al-hidayah. Wa in fi qawlihi subhanahu wa in tuti'uhu, إن هنا شرطية، ومعنى هذا أنه لا يحصل المشروط إلا بحصول الشرط، فلا تحصل الهداية إلا بحصول الطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا، فلا هداية إذن إلا بمتابعته وطاعته ولزوم أمره، تصديق بأخباره، أن تعبد الله على طريقته، أن تتبعه في كل شيء. نعم. الله سبحانه وتعالى menyebutkan dalam ayatnya yang lain, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hidayah akan diperoleh dengan cara mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan in di sini sebagai syartiyah, yang maknanya adalah jika. Dan disebutkan bahwa al-masyrut, yaitu adanya hidayah, tidak mungkin ada jika syarat tersebut telah dipenuhi. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mempersyaratkan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mendapatkan hidayah. Maka hidayah tersebut akan didapat ketika seseorang berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika seseorang enggan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hidayah pun tidak didapatkan olehnya. Maka dari itu merupakan kewajiban bagi kita semua untuk berada di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang beliau bawa, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, berada di atas prinsip-prinsip beliau, mempercayai segala apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan syariat ini sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. وما آتاكم الرسول أي من الأوامر والنواهي، من الأوامر والأخبار ونحو ذلك، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي أن يقف المسلم مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزها ولا يتعداها ولا يزيد عليها، بل يقف حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Yang artinya, dan semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah. Dan semua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha dahsyat hukumannya. Dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam permasalahan yang wajib ataupun yang sunnah. Berkewajiban untuk mengambil berita-berita yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam hadis-hadisnya. Demikian pula dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita semua dari semua apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Kita berhenti, kita tidak bergerak, dan kita tidak melakukan segala apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha baqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadhdhir min al-bid'ah, yuhadhdhir min az-ziyadat. وكأنه يقول للأمة خذوا الذي جئتكم به لا تزيدوا عليه لا تستحسنوا لا تضيفوا فالدين مكتمل وهذا حق فإن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فدين الإسلام مكتمل لا يحتاج أن نزيد المطلوب أن نعمل الله يشرع والعبد يمتثل ليس المطلوب من العبد أن يزيد وأن يستحسن وأن يضيف مطلوب من العبد أن يمشي على ما رسمه الله عز وجل وأن يسلك الطريق الذي اختاره الله عز وجل. نعم. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan umatnya dari hal-hal baru dalam agama ini yang belum pernah beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya melarang kita untuk melakukan amalan-amalan yang belum pernah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, ambillah apa yang aku bawa kepada kalian. Ambillah apa yang aku bawa kepada kalian. Jangan kalian menganggap baik sesuatu yang bukan dari apa yang aku bawa untuk kemudian diamalkan dan diyakini sebagai agama. Jangan kalian tambah apa yang sudah aku bawa ini. Karena agama Islam sungguh telah sempurna. Agama Islam telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku riba Islam sebagai agama bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak memerlukan adanya tambahan-tambahan yang hakikatnya bukan bagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, Dia adalah Asy-Syari', yang menurunkan agama Islam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau, beliau sampaikan kepada umat. Maka kewajiban umat manusia, kewajiban hamba-hamba Allah adalah beramal dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajibannya adalah menjalankan, karena status hamba tidaklah sepatutnya baginya untuk menambah apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Status sebagai hamba sepatutnya adalah menjalankan seluruh apa yang datang dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah disampaikan melalui lisan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Walidzalik kana sallallahu alaihi wasallam yuhadzir fi kulli khutbah jumu'ah min al-bid'ah wa yaqul wa kullu bid'atin dalalah. Fi kulli jumu'ah yuhadzir hadha at-tahdhir. كل هذه في لغة العرب تعتبر من ألفاظ العموم، يعني لا استثناء. كل بدعة، ليس هناك بدعة حسنة بدعة سيئة، بدعة كلها مذمومة، بدعة كلها مطروحة، لا خير في البدع عموما، وكل بدعة ضلالة. كان يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس في الصحابة هذا الأساس العظيم المتين في كل خطبة جمعة، وكل بدعة ضلالة. يحضر عنده الأعراب، يحضر عنده بعض النساء، يحضر عنده الصغار كبار عرب وغير العرب، يسمعون هذه الكلمة كل بدعة ضلالة. ولم يقل صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام أنا ما قصدت أن البدع كلها حرام أو ضلال، إنما بعض البدع وبعض البدع جائز، لم يقل هذا، بل كان يكرر عليهم وكل بدعة ضلالة. فهذا يدل على أن البدع كلها مذمومة، لا بدعة في الإسلام، ليس هناك شيء من البدع مستحسن. نعم. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali memperingatkan, bahkan dalam setiap khutbah Jumat beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabat dari amalan-amalan baru yang tidak ada contohnya dalam agama ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah, setiap perkara baru dalam urusan agama ini yang tidak ada contohnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sesat. Kita perhatikan lafaz kullu merupakan lafaz yang menunjukkan keumuman tanpa terkecuali, sehingga dengan itu kita memahami bahwa di dalam Islam tidak diperbolehkan adanya hal-hal baru yang tidak dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula ada yang disebut dengan bid'ah hasanah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa kullu bid'atin dalalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbah Jum'ahnya selalu membacakan peringatan ini wa kullu bid'atin dalalah. Tidak lain beliau sallallahu alaihi wasallam menanamkan prinsip penting ini kepada para sahabatnya sebagai bekal dalam menjalankan dinul Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini sementara yang hadir dalam kesempatan Jum'ah tersebut dari berbagai kalangan. Ada orang tua, ada anak muda, ada dari kalangan Arab, ada dari non-Arab. Terkadang ada dari sebagian perempuan yang hadir di Jum'ah. Namun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam ingatkan tentang permasalahan yang penting ini. Kalau kita kaji hadith-hadith beliau sallallahu alaihi wasallam, belum pernah kita mendapati dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengecualikan amalan-amalan baru tertentu dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang diperbolehkan untuk kita beragama dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan wa kullu bid'atin dhalalah dalam khutbah-khutbah Jumat beliau, melainkan sebagai penegasan bahwa segala sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya sebelumnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, kita semua harus memahami bahwa Islam telah sempurna. Dan Islam sangat bertentangan dengan hal-hal baru yang bisa mengotorinya. Wa aidan kana sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Ay man أحدث أي أتى بشيء حديث جديد في ديننا من الأمور العبادات ليس عليه أمرنا أي ليس عليه ديننا فهو رد أي فهو مردود مردود عليه لا يقبل وصاحبه آثم لأنه زاد في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا يعني الكلام في الدين. أما لو اخترع الإنسان شيئا جديدا في أمور الدنيا من أمور الاتصالات أو أمور المواصلات والنقل أو غير ذلك هذا المجال مفتوح، لكن الكلام عن ماذا؟ عن ديننا الإسلام. ليس فيه شيء جديد، شيء اخترعوه قريبا أو استحسنوه جديدا أو نحو ذلك، ليس في شيء من هذا، بل تلزم الطريق القديم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama ini yang tidak ada contoh sebelumnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita semua dalam hadisnya yang mulia ini bahwa siapa saja yang datang dengan membawa sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, dalam praktek keagamaan, di dalam menjalankan Islam, dalam hal ibadah dan yang semisalnya, sementara hal tersebut tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun ay mardudun alaihi, maka apa yang dia kerjakan itu tertolak, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia melakukan amalan, melakukan ibadah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan si pelakunya mendapatkan, dan pelakunya berdosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, fi amrina, man ahdatha fi amrina, barang siapa yang melakukan hal-hal baru, fi amrina, maksudnya adalah fid din, dalam agama kita ini. Bukan yang dimaksud dalam kehidupan dunia. Adapun perkembangan teknologi yang semakin datang, yang semakin lama semakin canggih, muncul hal-hal baru sarana transportasi dan yang lainnya, maka yang seperti ini diperbolehkan karena bukan bagian inti terpenting dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bagian inti terpenting dalam agama ini, sehingga merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menginginkan amalannya, perbuatannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya, taqarrubnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka peganglah erat-erat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpijaklah di atas prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan mengikuti hal-hal baru yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة عن أمر الزيادة في الدين، فإذا فعلوا شيئا من الدين لم يعلمهم صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينهاهم عن هذا. ونأخذ مثالا على ذلك، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ورأى رجلا في الشمس، رجلا واقفا في الشمس، فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل، كنيته أبو إسرائيل، هذا أبو إسرائيل نذر، اسمعوا الآن، نذر إلى ماذا؟ نذر أربعة أشياء: نذر أن يقوم ولا يجلس، وأن يكون في الشمس ولا يستظل، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يصوم كم أنواع من النذور؟ أربعة: أن يقوم لا يجلس، في الشمس لا يستظل، يسكت لا يتكلم، يصوم. نحن لو قلبنا نظرنا في هذه الأربعة الأشياء وجدنا التي علمنا، الشيء الوحيد الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا الصيام فقط. أما أن ينذر أن يقوم، يقول نذرت أن أقوم، فهذه ما هي عبادة؟ نذرت أن أبقى في الشمس، ما هي عبادة؟ نذرت أن أسكت ما أتكلم، هذه ما هي عبادة؟ الصوم نعم. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سألهم، قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه، أي أؤمروه، مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. كم العبادة التي صححها الرسول؟ واحدة: صوم فقط، والثلاثة أبطلها. لماذا؟ لماذا؟ ما فتش الرسول عن النية عليه الصلاة والسلام. سيأتي الكلام عن النية إن شاء الله. تفضل. oleh karena itu kita mendapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya dari sesuatu yang merupakan tambahan dalam agama ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya melakukan amalan-amalan yang tidak ada bimbingannya dalam agama ini. Ketika ada di antara mereka yang melakukan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak pernah dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Di antara contohnya adalah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan khutbah Jumat, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang berdiri di bawah terik matahari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah orang ini? Para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, hadza Abu Israil. Wahai Rasulullah, dia adalah Abu Israil. Dia telah bernazar untuk melakukan 4 hal. Yang pertama, dia bernazar untuk berdiri dan tidak akan pernah duduk. Yang kedua, dia bernazar untuk senantiasa berdiri di bawah terik matahari dan tidak akan pernah bernaung di bawah naungan apapun. Yang ketiga, dia bernazar untuk diam dan tidak berbicara dengan siapapun. Sedangkan yang keempat adalah bernazar untuk senantiasa melakukan puasa. Kita perhatikan dari 4 hal yang dinazarkan oleh Abu Israil, tidaklah kita dapati dari 4 hal tersebut yang merupakan amalan dalam Islam kecuali puasa, as-siyam, kecuali as-siyam. Sedangkan selebihnya tidak ada contohnya, tidak ada bimbingannya di dalam Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah dia untuk duduk. Perintahkanlah dia untuk bernaung, tidak berada di bawah terik matahari. Perintahkanlah dia untuk berbicara dan tidak senantiasa diam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menyempurnakan ibadah siam yang dilakukannya. Coba kita perhatikan apa yang dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Israil agar melanjutkan siamnya, melanjutkan puasanya. Sementara 3 hal, 3 perbuatan yang dia bernazar dengannya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dibatalkan. Mengapa demikian? Karena 3 hal yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibatalkan tersebut bukan bagian dari dinul Islam yang beliau bawa. Sedangkan amalan siam merupakan amalan dalam agama Islam ini. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Abu Israil melanjutkan siamnya. Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Abu Israil agar membatalkan siamnya? Di sini terdapat sesuatu yang penting, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mempertimbangkan sisi niat Abu Israil di dalam melakukan perbuatan siam tersebut. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Israil untuk melanjutkan siam terlepas apa niat yang ada pada Abu Israil. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam لم يفتش عن نية هذا الصحابي، لم يقل انظروا ماذا أراد بهذا العمل، هل أراد أن يفسد في الأرض أو أراد أن يتقرب إلى الله؟ فإن كان أراد أن يفسد في الأرض فلا يجوز، وإن أراد أن يتقرب إلى الله فلا بأس. ما فصل، معناه أن أي إنسان يزيد فعمله مردود حتى إن كانت نيته حسنة. أي إنسان يزيد في الدين فعمله مردود حتى وإن كانت نيته حسنة. نعم. نبي صلى الله عليه وسلم tidaklah memerintahkan untuk memeriksa niat sahabat tersebut. Apakah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala ataukah yang lainnya? Maka dari itu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwa Abu Israil agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan yang tidak ada contohnya dalam Islam, dan memerintahkan agar melanjutkan siamnya. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan amalan yang tidak ada contohnya di dalam Islam, sementara niatnya menurut dia adalah baik, maka yang seperti itu tetap tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menangani kasus Abu Israil tidaklah bertanya apa niat yang dilakukan, apa niat yang ada pada dirinya ketika bernazar dengan empat perkara tadi. Wajah ثلاثه اشخاص يا ثلاثه نفر الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته، يريدون ان يعرفوا كيف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادته فكأنهم رأوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. معنى أنه نساء شغلة وأولاد وخبر وعلم، وأنا ما عندي وقت، أنا متفرغ للعبادة. قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأصلي الليل ولا أنام، يعني طول الليل وأنا أصلي لا أنام ولا أعرف النوم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمثال هؤلاء؟ وهنا مسألة مهمة جدا، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام: طيب جزاكم الله خيرا، ما شاء الله هذا عمل صالح، طيب هل شجعهم؟ أبدا، أنكر عليهم هذا صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا فأصلي وأنام، يعني جزء لجسدي وجزء لربي، صلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي معناه أنكم أنتم ثلاثة، أنكم أنتم ملزمون بأن تسيروا ورائي وأن تسلكوا طريقتي وأن تتبعوا سنتي، فمن رغب عن سنتي أي تركها فليس مني. نعم. Disebutkan dalam riwayat sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ada beberapa orang yang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijelaskan ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam, seakan mereka merasa bahwa amalan tersebut sedikit. Mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosanya, sehingga mereka khawatir jika melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka belum mencukupi untuk bisa diampuni dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar penuturan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang orang-orang tersebut, maka yaitu ucapannya adalah, salah seorang dari mereka mengatakan, adapun aku, fala atazawwajun nisa, tidak akan menikah, karena dengan menikah seseorang akan tersibukkan dengan anaknya, akan tersibukkan dengan istrinya, yang dimungkinkan dapat mengurangi ibadahnya atau menghalangi ibadahnya. Sedangkan yang satu mengatakan, adapun aku, fa asum wala uftir, adapun aku akan senantiasa berpuasa dan tidak berbuka. Sedangkan yang satu lagi mengatakan, adapun aku, usallil lail wala anam, aku akan senantiasa solat malam dan tidak akan tidur semalaman. Ketika disampaikan hal ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang tersebut, adapun aku, maka aku salat malam dan aku pun tidur. Aku berpuasa dan aku pun berbuka. Dan aku menikahi wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan jalanku, dengan bimbinganku ini, maka bukan bagian dariku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat di antara para sahabat yang mengucapkan ucapan tersebut yang kita telah mendengarnya semua, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan mereka untuk melanjutkan apa yang telah mereka ikrarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa masya Allah niat kalian adalah niat yang mulia, maka lanjutkanlah apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian ikrarkan. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam justru memperingatkan mereka dari apa yang telah mereka ikrarkan tersebut. Bahkan beliau menegaskan bahwa apa yang beliau lakukan tidak seperti apa yang mereka ikrarkan. Terlebih lagi beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka dari sini kita mendapatkan bimbingan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar umatnya senantiasa mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam, agar umatnya senantiasa mengambil petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya. ونختم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث وحده يحتاج إلى محاضرة، لكن نختصره إن شاء الله تعالى. ابن مسعود رضي الله عنه كان في الكوفة، وخرج أبو موسى، أبو موسى كان معه، أبو موسى الأشعري. خرج أبو موسى من بيته ودخل المسجد قبل الفجر، فوجد أناسا في المسجد حلقا حلقا. هنا حلقة في وسطها رجل، هنا حلقة في وسطها رجل، وهنا حلقة في وسطها رجل، حلقات في كل حلقة في وسطها رجل. وعنده حصى، وهذا الحصى يرميه الرجل الموجود في وسط الحلقة، يرمي حصات ويقول سبحوا مئة، فيسبحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذا انتهوا يرمي الحصى الأخرى فيقول احمدوا مئة، فيحمدون مئة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم يرمي الحصى الثالثة فيقول كبروا مئة، إلى آخره. رأى أبو موسى هذا المنظر، منظر غريب. ممكن الآن لو جاء شخص من الناس ورأى هذا الشيء يقول ما شاء الله خير كثير، أمر طيب ما شاء الله، هؤلاء يذكرون الله كثيرا، ناس نائمون، ومن صحى منهم فهو في الخمور وفي الفواحش، هؤلاء جزاهم الله خير يذكرون الله. هل كانت نظرة الصحابة لهذا العمل كنظرة الناس لهذا العمل؟ أبدا. الصحابة غضبوا، لماذا غضبوا؟ لأن هذا زيادة. من علمك هكذا؟ من قال لك أن تذكر الله جماعة في حلقات؟ الذكر مطلوب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، جاءت آيات في فضل الذكر، لكن ما هكذا، ما علم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، حلقات وفي وقت معين قبل الفجر وبهذه الكيفية، كيفية معينة وقت معين. الصحابة أنكروا وغضبوا من هذا العمل. موسى لم يحب أبدا بين يدي ابن مسعود، لا هذا ابن مسعود، المسعود رأى، رأى المسعود قال يا أبا عبد الرحمن، أبو موسى يقول لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن قد رأيت في المدي شيئا عجبا، قال وما رأيت؟ قال رأيت قوما محلقين حلقا حلقا، في وسط كل حلقة رجل معه حصى يرمي الحصى فيقول سبحوا مئة، ثم يرمي حصى فيقول احمدوا مئة، فيسبحون ويحمدون. ماذا قال ابن مسعود؟ يا رجل خليهم يذكروا الله، حمد الله أن الناس فيه المسجد، في المسجد الآن. ما قال هذا، قال وما منعك أن تغير؟ أنا هذا منكر، وما منعك أن تغير؟ قال انتظرت أمرك، انتظرت أمرك، أي لا أريد أن أتقدم عليك، لأن ابن مسعود أسبق وأقدم وأعلم. فجاء ابن مسعود ورآهم فقال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، أصحابه بينكم متوافرون، والله إنكم لعلى ملة أهدى ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا قالوا يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، قال وكم من مريد للخير لا يدركه، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نقوم يخرجون يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، يقولون من خير قول البرية إلى آخره. ذكر الحديث في الخوارج، قال والله إني لأظنه أنتم، يعني استدل العلماء يقولون البدع الصغيرة تؤدي إلى البدع الكبيرة. هكذا. نعم. Berikutnya kami akan sampaikan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang hadis ini sungguhnya hadis yang membutuhkan keterangan panjang. Namun ala kulli hal, bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berada di kota Kufah, dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu juga bersama beliau di kota Kufah ini. Suatu hari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya sebelum subuh menuju masjid. Lalu beliau dapati di dalam masjid terdapat halaqah-halaqah, terdapat beberapa halaqah, mereka melingkar, dan di tengah-tengah mereka ada satu orang yang memimpin mereka untuk berzikir. Orang yang berada di tengah-tengah halaqah tersebut melemparkan batu dengan mengucapkan bertasbihlah kalian sebanyak 100 kali. Maka orang-orang yang mengelilinginya melakukan tasbih subhanallah subhanallah sebanyak 100 kali. Setelah selesai ia pun melemparkan batu lalu mengucapkan ucapkanlah alhamdulillah 100 kali. Maka orang-orang yang di sekelilingnya pun mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah sebanyak 100 kali. Setelah itu melemparkan batu berikutnya, kemudian mengatakan kabbiru mi'ah, ucapkanlah Allahu Akbar 100 kali. Ketika itu sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu merasa aneh dengan apa yang mereka lakukan, bahwa apa yang mereka lakukan ini belum pernah dibimbingkan dan diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau hal ini terjadi di masa ini, bisa saja di antara umat manusia ada yang memujinya, mengatakan masya Allah apa yang mereka lakukan adalah baik, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masjid waktu manusia dalam keadaan tertidur berzikir. Mereka adalah orang-orang yang baik, jauh lebih baik daripada minum khamr atau melakukan perbuatan kemaksiatan lainnya. Namun para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mempunyai pandangan yang berbeda. Ketika mereka melihat ada suatu amalan yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka marah. Mereka merasakan bahwa sesuatu ini belum pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang baru yang ditambahkan di dalam agama ini. Namun tentang permasalahan zikir, tentu ayatnya banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik dari kalangan lelaki ataupun dari kalangan wanita. Namun permasalahannya tidak sebatas amalan zikir itu sendiri, akan tetapi lebih dari itu, mereka melakukan zikir dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berzikir di waktu dan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sahabat Abu Musa al-Ash'ari merasakan sesuatu yang aneh terhadap apa yang mereka lakukan itu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sangat menghargai sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau tidak menginginkan untuk mengambil sikap terlebih dahulu sebelum sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena sahabat Abdullah bin Mas'ud lebih dahulu masuk Islam dan lebih senior daripada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Akhirnya sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pun berkata, ya Aba Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah kunyah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau ceritakan apa yang baru saja beliau saksikan di dalam masjid. Beliau ceritakan bahwa saat ini di masjid ada orang-orang yang duduk berhalaqah. Di tengah-tengah mereka ada satu orang yang melemparkan batu kemudian mengucapkan sabbihu mi'ah, melemparkan batu kemudian memerintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah 100 kali dan seterusnya. Diceritakan secara lengkap oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma mana'aka an tughayyir?" Apa yang mencegahmu untuk melakukan pengingkaran kepada mereka? Sahabat Abu Musa mengatakan, "Intadartu amraka." Aku menunggu perintahmu. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lebih dahulu masuk Islam, beliau lebih berilmu daripada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sehingga beliau sangat menghargai sahabat Abdullah bin Mas'ud dan enggan untuk mendahului sahabat Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya mereka berdua mendatangi masjid. Dan ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid dan mendapati mereka dalam kondisi seperti itu, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, betapa cepatnya penyimpangan kalian ini. Sesungguhnya pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih utuh. Bejana-bejana beliau sallallahu alaihi wasallam pun masih utuh, belum pecah. Dan para sahabat beliau masih banyak yang hidup. Sementara kalian sudah melakukan sesuatu yang jauh dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka pun menjawab, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, wallahi ma nuridu illa al-khair. Demi Allah, tidaklah kami menginginkan dengan perbuatan ini kecuali kebaikan." Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Beliau berkata kepada mereka, "Wakam mim muridin lil khair lam yudrikhu." Berapa banyak seseorang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkan kebaikan itu. Kita lihat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan bimbingan kepada orang-orang yang terjatuh ke dalam kesesatan, orang-orang yang terjatuh dalam amalan-amalan baru yang tidak ada contohnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan mereka bahwa tidak semua niat baik itu dibenarkan dalam agama ini. Niat baik akan dibenarkan ketika amalan yang dilakukan tepat dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu menyebutkan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat tentang khawarij, yaitu akan muncul sekelompok kaum yang salatnya lebih banyak daripada salat kalian, ibadahnya lebih banyak dari ibadah kalian, puasanya lebih banyak dari puasa kalian. Namun mereka keluar dari prinsip-prinsip Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Hadis tentang Khawarij. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, sungguh aku melihat kalian ini adalah orang-orang yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Di sini ada pelajaran penting bahwa sesuatu yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini yang terkadang dianggap remeh oleh seseorang, tidak dianggap sebagai sesuatu yang besar, dan dia kemudian terbiasa melakukan amalan tersebut, akan bisa mengantarkannya kepada perbuatan yang jauh lebih besar dari apa yang sudah ia kerjakan. Bid'ah yang kecil, apabila seseorang terus melakukannya, maka akan mengantarkan kepada bid'ah yang lebih besar lagi. Dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan beragama seorang muslim. Silanjut. Syukur Allah. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمشي في جنازة فسمع رجلا يعطس, رجل من الناس يعطس, فلما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن عندما نعطس ما هي السنة؟ أن تقول ماذا؟ الحمد لله. الحمد لله. علمك الرسول أن تقول الحمد لله. صاحبنا هذا زاد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل علمنا الله هذا؟ هل علمك رسول الله هذا؟ من أين أتيت بالصلاة والسلام على رسول الله؟ قد يسمع شخص الآن ويقول أنتم ما تحبون النبي عليه الصلاة والسلام, أنتم ما تحبون النبي, لماذا تكرهون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ المسألة ليست كراهية للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, مسألة أن الرسول علمنا هكذا فنفعل كما علمنا لا نزيد. ابن عمر سمع رجلا يقول يعطس ويقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, فقال ابن عمر وأنا أيضا أقول والصلاة والسلام على رسول الله, ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ابن عمر يكره الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن عمر يكره الصلاة على النبي؟ الجواب لا, لكنه كره الزيادة, فلا يجوز لمسلم أن يزيد. نعم. Disebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa suatu hari beliau mengiringi jenazah bersama kaum muslimin, dan beliau radhiyallahu anhu mendengar salah seorang yang turut mengiringi jenazah tersebut bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan agar mengucapkan alhamdulillah. Sementara orang ini menambah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, bukankah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang mulia? Bukankah amalan salawat adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berupaya untuk mengingatkan, cukup bagimu mengucapkan alhamdulillah dan jangan ditambah dengan wassalatu wassalamu ala Rasulillah, bisa jadi dia mengatakan, apakah kamu tidak suka kepada salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Rasul? Kita katakan bahwa permasalahannya bukanlah permasalahan tidak suka kepada salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua meyakini dan bagian dari prinsip ibadah kita, prinsip taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang mulia. Kita lihat apa yang diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Umar kepada orang tersebut. Beliau mengatakan, aku juga mengucapkan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita para sahabat untuk mengucapkan wassalatu wassalamu ala Rasulillah setelah alhamdulillah ketika seseorang bersin. Demikianlah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memahamkan kepada orang tersebut bahwa beliau, bahwa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang mulia. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah prinsip penting yang senantiasa ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Oleh karena itu beliau mengucapkan, wa ana aidan aqul wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian beliau mengingatkan, walakin ma 'allamana hadza, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kami untuk menambahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah setelah alhamdulillah ketika seseorang bersin. Itulah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari sekian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk membimbing umat ini berada di atas prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam dan amalan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum bin Umar law kan mawjud hadha al-ayyam wa qala al-kalam hadha la qalu ma yahibbu al-majalis. Beliau menambahkan, mungkin jika sahabat Abdullah bin Umar ada di masa ini, kemudian beliau menjelaskan dengan penjelasan tersebut, bisa jadi beliau dituduh tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak suka dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, bahwa kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk senantiasa berpegang teguh dengan dinul Islam yang sempurna ini, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan segala sesuatu yang jauh dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. نحن نشكر أولا نشكر ربنا سبحانه وتعالى له الفضل منا سبحانه وتعالى ثم نشكر الإخوة جميعا الإخوة القائمون على المسجد والإخوة الأخ الفاضل رويفع حفظه الله بارك فيه تعبناه معنا وأخونا أبو عبد الله لقمان والإخوة جميعا جزاهم الله خيرا وشكر الله سعيهم ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. Dan sebagai penutup, tidak lupa kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia yang besar ini. Tidak lupa pula kami bersyukur kepada Asatidzah yang membantu terlaksananya acara ini. Demikian pula al-ikhwah yang bahu membahu demi terwujudnya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang mulia di hari kiamat, dan insyaallah akan kita lanjutkan بعد المغرب بإذن الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حتى لا يسأل الناس.